Roma, hondongang kaseha. Inde tulakku kadatongan tak kuababa, akapentu na Kristus. Penawa masehong kuasai unak penawangku, nasuhung kuisang kuua, tapa inde tulakku kuua, tak dem pada sama susah penawangku umpiki diona solaku to Israel. Tandana masussa penawangku diona solaku to Israel, ya meangga lanahua tadona dewata sule lako salakolakona, anala dipasitan tangan nak Kristus, ya laahu pa asalakna malau lambi kasalamasan to Israel. Aka awanin na topuha na pilei puang ala ta'ala na popendadi ana ikalena. Anam pak paitaan kamatandianna, anana padeingan pak dandian lamendadi umakna, anana beem pepondongan na Musa. Anna na paisan nitoi puang ala ta'ala lalanna diona mehumala, anana bempi ingganna pak dandias sengakna. Inde to Israel, pesuunna Abraham, Isak anna Yakub, kabutuan na duka tanda meh hupatauna to dilanti lame pasalama. Anna indo to dilanti lame pasalama, ia handam matande ya wona ingganna ingganna sia. Ya siam mak kale puang ala ta'ala, anna sihatan dipuji, anna dipak kasallei sulela kosalakolakona. Awana inala diwa. Tentomai, Buddha to Yahudi, taya umakna puang ala ta'ala. Tak diwa, tak napa sule laku puang ala ta'ala indo pak dandianna. Sapu awana hitia, inna tak na pileasam puang ala ta'ala to Israel, lamin dari umakna. Tak tia diwa, ingganna pesuunna Abraham, lamin dari asammi umakna puang ala ta'ala. Aka makale puang ala ta'ala mak dandi, laku Abraham nawa. Isak lanaungi butu pesuwumu si tuhu pak dandiangku. Kalembasan na ya to'o, tak diwa inganna pesuwunna Abraham ladi sangayasami anakna puang ala ta'ala. Sapo indo pesuwunna Abraham, angga mala diwaan pesuwunna, indo dadi kahana si tuhu pak dandianna puang ala ta'ala. Aka puhana dandi puang ala ta'ala, diona kadadianna Isak nawa. Katenanna inde taumpule, lasulia, ya watwe tato lademnya nak nasara muaneane. Mane denni, Ribka duka undadian dua muaneane, mesa ambena isanga Isak. Isak mesa duka nene, totapo nene inggan nakia to Yahudi. Sapok tak pisuun indo dua anak-anak, anana waloppo umpuang ala ta'ala lako Ribka. Indo kakanna lana pahit leko adinna. Watwe tato o, indo dua anak-anak, tak pidem mak pogok mapiahaka kadakihaka akai lampi tambuk na indona. Sapo inana tuholoppo umpuang ala ta'ala mesa tolong tahima pak tambakna, anamala tontaliu sulelako patujunna, lompilei hupatau situhu pailok na puang ala ta'ala, tayakahana pak palakuanna hupatau. Umbasusi puhati suha ilambata kada dewata nawa. Kukamasei Yakub anataya kukamasei Esau. Maka susi, yala malah kadiwa ampuang ala ta'ala tak malolo kamak sekla-sekla. Manasa anna ta'i mala, akina puham mak batakada puang ala ta'ala lako Musa nawa. Lamak kale ungkamasei tolaku kamasei, anna lamak kale toa uhantangan buah tolaku hantangan buah. Dadi, hupatau na pilei puang ala ta'ala tayakahana pailok na hupatau batuaka pengkahana, sapo ia to'o mesa-mesanna pak kamasena puang ala ta'ala. Aka maka moka ungkamasei mesa tau, ya tak to na kamasei. Umba susi puha na pogau lako piraun ino to mahaja Mesir yolona. Tak na kamasei puang ala ta'ala sapok na waam. Ia anna kuakak komendari to mahaja, aka laku pak polai ku pak patanda angka kuasa angku, anna mala kalelea sangangku ilan indelino. Dadi puang ala ta'ala ungkamasei mesa tau kiawane na poelo, anna puang ala ta'ala toi duka, umpo makaha penawanna mesa tau kiawana inna napoelo la susi ia. Umbai lamanna tentomai, maka susi ya maaka yanna lompasala liupi hupatau puang ala ta'ala, aka menna lamala ulawa ipailokna. Aka lau sangayang kalemu, anna labahani kuwa umbali-bali puang ala ta'ala, mui telada hupatau biasa hakua. Lamala haka to dipakai mak kada lako to pakai nawa. Akan nampaten ni kau tanpa aku. Tak da katia lamala bebak mesah pak tanpa kuhi muala li tak pulu sabokkom. Anana tampai dua kuhi situ pailokna. Mesa na papi da, anna mesa na papia susi biasa. Susin to duka puang ala ta'ala kuasa mak pogau lako hupatau situ pailokna. Aka melok lempak paitaang kakuasaanna, annam pahuai ahakna lako ingganna tau tosihatami na pahuai ahak kasallena sule lako salako-lakona. Moyanna susi, sapok tontaliupi, sakbahak lako tau yato'o. Ponno sakbahak pipuang ala ta'ala, annamalai umpak patandaang kamatandianna, tadi tondol lako ingganna kia, tona kamasei, batu diwa, tona patoka, lamang ala tawailang kamatandianna. Kita nak toindo tona pilei, den diala diomai to Yahudi, anna den diala diomai tayanna to Yahudi. Umba susi indo puha na payolo lambam puang ala ta'ala, na palanda, Nabi Hosea, nawa. Indo tayanna umak petawangku yolona, anna to takku kamasei, yan to pole laku popendadi umakku, anna laku kamasei. Anna diendo ongian naungi puang ala ta'ala mak kaadana uwa. Taya kwa umakku, yaungan etasian to'o, lanau ngei hupa tau di sangai, anak nam puang ala ta'ala de wata tubo. Nawa toi duka Nabi Yesaya yolona lulako to Israel. Muyan na pada budana bungin jo bihilek boto Israel, sapu angga saidik la di pasalama. Aka awanai nala sule puang ala ta'ala, anna sule na to'o, tapung tahungkun ingganna hupa tau tola sihatan na tahungkun. Anna napa yolo lambam pole pi Nabi Yesaya nawa, maka apa na ta'ala na pada dasang cak puang ala ta'ala dewata to handang kuasa sanakanaka pesubunta yang manasa anna lapak dasang miduka pesubunta umba susi sinna kota Sodom anna Gomora. Dadi ilan inde tulakku susi inde pungu tanunna. Indo tayanna to Yahudi tak ia sina pialalanna anna mala na pomalolo puang ala ta'ala. Sapu ia leko di na pomalolo puang ala ta'ala kahana kamata pasanna. Anna to Israel ia, si untu iliu pepandongan na Musa, akan api alalanna anna mala na pomalolo puang ala ta'ala. Sapu ia leko di tak na pomalolo. Akan tak ia mala, tak mala, aka indo pak palakoang kalena nahan nuan, tak ngkata pak ipuang ala ta'ala. Nasuhun nilannya to'o, titedo lako mesa batu katitedoam. Inna puati suha ilambat takada dewa tanawa. Pa'alayak penaban de tulakku. Kupokok mesa batu di Sion, nasuhun Buddha tau laun titedoi. Sapok menna menna katapai, tak ialah salanduang.